بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-47 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-44, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila seorang hamba telah meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Dan yang kedua adalah ilmu yang dapat dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan baginya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mengamalkannya itu sudah meninggal. Dan sesuatu yang telah kita ketahui bersama bahwasanya dunia ini adalah darul amal. Dunia adalah tempat untuk beramal. Di mana di dunia ini kita kumpulkan pahala-pahala dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Dan apabila seorang sudah meninggal, sudah meninggalkan dunia, maka sudah tidak ada lagi kesempatan beramal, karena dia telah berpindah kepada darul jaza, tempat untuk mendapatkan balasan atas amalan-amalan yang dahulu dia lakukan di dunia. Kalau itu suatu kebaikan, dia akan dapatkan balasan kebaikan. Kalau itu keburukan, maka dia akan dapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan dahulu di dunia. Namun di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ternyata ada beberapa amalan yang apabila hal itu dilakukan semasa hidup di dunia, maka pahalanya akan terus bisa dirasakan meskipun orang yang mengamalkannya itu sudah meninggal. Berarti pahalanya terus mengalir, manfaatnya terus menerus ada meskipun dia sudah tidak mengamalkannya lagi karena dia sudah meninggal. Amalan-amalan tersebut yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang manfaatnya terus menerus dimanfaatkan orang, yang manfaatnya terus menerus bisa dirasakan dan digunakan oleh orang lain. Itulah sedekah jariyah. Seperti seorang yang mewakafkan bangunan-bangunan yang bisa dipergunakan oleh orang lain dalam hal kebaikan, atau perabotan-perabotan yang dia sedekahkan dan digunakan oleh orang lain dalam kebaikan, atau hewan maupun kendaraan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka orang yang mensedekahkan hal-hal tadi bisa terus mendapatkan pahalanya meskipun dia sudah meninggal, selama barang-barang yang dahulu dia sedekahkan diambil manfaatnya oleh orang. Terlebih apabila barang-barang yang dia sedekahkan itu adalah di dalam rangka membantu perkara-perkara diniyah, perkara-perkara agama, seperti misalkan membantu dalam hal talabul ilmi syar'i, belajar ilmu syar'i, dengan dia sedekahkan mushaf-mushaf atau buku-buku atau fasilitas-fasilitas di dalam talabul ilmi syar'i, atau dalam rangka untuk membantu jihad, dia berikan bekal kepada orang-orang yang akan berjihad, atau dalam hal yang bisa membantu dalam perkara ibadah-ibadah yang lainnya, seperti misalkan dia bangunkan masjid atau sekolah atau rumah-rumah yang bisa digunakan untuk beribadah kaum muslimin, maka tentunya semua itu termasuk dalam kategori sedekah jariyah. Yang penting, apa yang disedekahkan tersebut adalah dalam hal penggunaan ketaatan dan amal saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.